kau bilang cinta? Mengapa kau bilang sayang? Bila hanya kata manis yang hanya di bibir saja. Entah apa yang kau mau sampai hatiku percaya. Apa yang kau lakukan semuanya membuat diriku kecewa. Biarlah hanya diriku, aku pun telah mengerti. Lebih baik kau katakan segala yang kau inginkan. Mungkin sering kau lakukan sebelum jumpa diriku. Sejujurnya hatiku sampai kini pun ku tetap sayang padamu. Belumlah terlambat. Lebih baik.